Alat biola indah suaranya, menarik bentuknya, gesek lemah lembut merdu suaranya, salah gesek tak karuan bunyinya. Wanita ibarat komputer, semakin banyak data semakin pintar dia. Bila kurang cermat jangan coba-coba, sangat susah untuk dibohongin. Wanita ibarat pipa cangklong, kasihlah tembakau bisa pelan-pelan. Hangat pipa cangklong lupa segalanya, tapi awas jangan dipinjamkan. Laki-laki tanpa wanita mana bisa merasa perkasa. Laki-laki tanpa wanita kenal dunia tidak kenal surga. Laki-laki tanpa wanita bagai sayur bila lupa garam. Hal ini jangan didengar wanita, nanti mereka jadi gede rasa. Wanita ibarat biola, indah suaranya, menarik bentuknya, gesek lemah lembut merdu suaranya, salah gesek tak karuan bunyinya. Wanita ibarat komputer, semakin banyak data semakin pintar dia. Bila kurang cermat jangan coba-coba, sangat susah untuk dibohongi. Wanita ibarat pipa cangkong, kasihlah tembakau hisap pelan-pelan. Hangat pipa cangkong lupa segalanya, tapi awas jangan dipinjamkan. Laki-laki tanpa wanita mana bisa merasa perkasa. Laki-laki tanpa wanita kenal dunia tidak kenal surga. Laki-laki tanpa wanita bagai sayur bila lupa garam. Hal ini jangan didengar wanita, nanti mereka jadi gede rasa.